Jika mereka begitu, mereka hanya tidak tahu siapa dirimu. Jangan hanya banyak-banyak berkata saja, lakukanlah dan buktikanlah hari ini. Buktikanlah hari ini.